Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa al-Mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kemudian qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, fa dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa syururan wa nasra. Laysat daiman hakadha, Allahu yudawiluha bainal ibad. الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان. قال تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليؤطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله فيؤطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين. قال: وإذا أذنب استغفر، أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, maka dunia ini, dunia bukanlah selama-lamanya penuh dengan nikmat dan penuh dengan tarafat, kemewahan, wa malazat, penuh dengan kelezatan dan penuh dengan kegembiraan dan pertolongan. Laisat daiman hakadha, dunia tidak demikian keadaannya. Dunia tidak demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa taala yudawiluha bainal ibad. Allah tabaraka wa taala mempergulirkan dunia tersebut di antara hamba-hambanya. Coba yang ke depan sedikit. Terus ke sini sini. Allah mempergulirkan dunia tersebut kepada hamba-hambanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatu Mereka adalah umat yang paling afdal, umat yang paling terbaik, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dalam lafaz lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khairu hadhil ummah, ya, lafaz lain juga mengatakan antum khairu ahlil ard. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para sahabat yang di mana mereka adalah pengikut perang Badar, rahimakallah, ya, para sahabat perang Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, ya'malu ahla Badar, qad ghafartu lakum, beramallah kalian wahai para peserta perang Badar, beramal kalian, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengatakan demikian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dan demikian juga dalam hadis tadi, sebaik-baik manusia adalah orang yang sezaman dengan saya, dan orang sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita setelah Allah azza wajalla mengatakan i'malu ya ahlal badar faqad ghafartu lakum, beramallah kalian wahai peserta perang Badar, sungguh telah saya mengampuni dosa kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, antum khairu ahli al-ardi, kalian adalah merupakan penduduk bumi yang paling terbaik. Dan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan juga suatu riwayat kepada kita. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' beliau tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada kita, man kana mustannan falyastanna biman qadamat, fa innal hayya la tu'man 'alal fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma abarraha quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan fakhtarahumullahu tabaraka wa ta'ala liwizarati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam fatashabbahu wa takhallaqu bi akhlaqihim. Kata Ibnu Mas'ud kepada kita, man kana mustannan, barang siapa yang ingin berjalan beruswah berkudwah di atas sunnah, barang siapa yang mengikuti sunnah, ingin berjalan di atas sunnah, faliyastanna biman qadamat, maka hendaklah dia mengikuti sunnah, berjalan di atas sunnah, berkudwah dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelumnya kata beliau, fa innal hayya la tu'man alal fitnah. Sesungguhnya orang yang hidup tidak ada dia bisa terlepas daripada fitnah. Kita yang hidup enggak terlepas daripada fitnah. Imma fitnatus syahwat wa imma fitnatus syubhat. Imma fitnah yang akan menimpa seseorang itu adalah fitnatus syahwat, fitnah tentang syahwat, maksiat dan sejenisnya. Wa imma fitnatus syubhat, wa imma fitnah yang menimpanya adalah fitnah yang berbentuk syubhat, ajaran yang samar-samar, pemikiran dan doktrin yang samar-samar yang bentuknya satu sisi adalah benar rupanya batil. Syubhat. Atau ditimpakan kepada seorang itu dua fitnah ini, wa na'udzubillahi minal fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Itu manusia la tu'mana li fitnah. Nah, orang yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, falyastanna biman qadamat, hendaklah kamu berkudwa dan beruswah dengan orang yang sudah meninggal. Siapa mereka tersebut? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu hadhihi ummah. Mereka merupakan umat yang paling terbaik. Dan Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan demikian. Faqala tabaraka wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah merupakan umat yang paling terbaik, yang dikeluarkan, diperuntukkan kepada manusia ini, karena kalian adalah orang-orang yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sahabat merupakan umat yang paling terbaik, yang paling afdol, yang sangat dan wajib dijadikan kita lihat sebagai kudwah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah manusia-manusia yang paling terbaik ba'dal anbiya, setelah para nabi. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat perjalanan mereka, apa yang tidak ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka tentang bala dan musibah, cobaan dan sebagainya. Tapi mereka dengan demikian sabar. Ya, sabar mereka. Dan kemudian mereka adalah ahlul jannah. Mereka menjadi ahlul jannah. Bulu surga. Umat yang paling terbaik. Wa barraha quluban. Dan hati mereka adalah hati yang paling bersih. Jauh daripada sifat hasad dan dengki. Tidak ada mereka memiliki demikian. Rasa hasad kepada temannya, rasa dengki kepada temannya, berlomba tentang dunia itu tidak ada. Berlomba tentang kedudukan, berlomba untuk mendapatkan jabatan, berlomba dalam segala, tidak ada. Tidak ada pada diri para sahabat demikian tidak ada. Ya, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji dan meridhai mereka dan menyatakan mereka sebagai penduduk jannahnya. Ya, abarraha quluban wa a'maqaha ilman, dan ilmu mereka paling dalam. Ilmu mereka paling dalam. Mereka yang memiliki ilmu yang banyak, praktek ibadat yang sangat sempurna. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barraha quluban wa qallaha takallufan, dan mereka adalah orang yang paling sedikit pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk takalluf, berbentuk memberat-beratkan. Sedikit mereka. Tidak ada mereka bertanya tentang akidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Pertanyaan mereka seputar tentang masalah fikih, ibadat. Ya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad SAW tentang haid, bagaimana hukum wanita haid, apa yang harus dilakukan oleh dia, seperti apa yang dikerjakan oleh dia. Bertanya kepada engkau Muhammad SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang peredaran bulan. Tidak ada mereka bertanya tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla fis sama', tidak ada mereka bertanya. Mereka paham. Ketika ayat turun, wahyu turun kepada mereka, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka paham. Kadang-kadang disaksikan oleh mereka Jibril datang kepada mereka dan berbentuk seorang sahabat. Nampak oleh mereka. Ya. Ya, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang musafir ketika menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, as-salatus sa'ah. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat makruf dalam ya Sahih Muslim, hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Ya, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ya beradu ujung lututnya dengan ujung lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril meletakkan tangannya atas pahanya. Kemudian dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." "Wahai Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada saya tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut rukun Islam yang lima. Al-Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, seterusnya. Sampai haji. Ya, setelah bertanya dia katakan sedek. Kemudian dia katakan lagi, "Fa akhbirni anil iman." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arkan iman sittah yang keenam. Ya. Kemudian bertanya lagi, akhbirnya anil ihsan. Bertanya tentang ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kemudian tanya lagi dia tentang asyratus sa'ah, akhbirni anil sa'ah. Tanya terangkan kepada saya kapan kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Laisal mas'ul bi'a'lami atau bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih berilmu daripada yang bertanya. Kemudian diterangkan oleh beliau tentang asyaratus sa'ah, cirinya begini begini sebagainya. Setelah dia bertanya demikian, dia pergi, berangkat dia. Berlalu, sebentar berlalu hilang dia. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, atadru namanis sa'il, tahukah kalian siapa bertanya itu? Tahukah kalian siapa yang bertanya kepada kalian itu? Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu rasuluhu alam. Allah dan rasulnya maha berilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka jibrilu atakum yuallimukum di umura dinakum atau amradinakum. Amradinikum. Itulah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Nampak oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saksikan oleh mereka. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang takalluf, yang memberat-beratkan, yang memaksa-maksakan diri sebagainya. Ya, tidak ada. Pertanyaan seputar fikih. Akidah mereka terima langsung. Mereka dengarkan wahyu, mereka terima, mereka pahami. Itu para sahabat. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud, contohlah mereka dan contohlah akhlak-akhlak mereka. Nah, para sahabat kata Syekh Shalih Fauzan, apa yang terjadi dengan mereka daripada bentuk ibtila, minal ibtila wal imtihan, ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, tilkal ayyamul lati tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari yang telah kami pergulirkan. Pergulirkan di antara manusia. Falyu'attinil abdu nafsahu, maka hendaklah seorang hamba tersebut dia mengokohkan jiwanya, mengokohkan dirinya apabila diuji, ditimpakan musibah oleh Allah tabaraka wa taala, hendaklah dia kokohkan, dia sabar. Fa inna hadza laisa khasan bihi, karena yang namanya ujian, cobaan, musibah, bala, itu bukan khusus kepada dia saja. Telah mendahului fahadha sabaqa li awliya illa Ujian dan cobaan tersebut telah mendahului kita seluruhnya, para wali-wali Allah dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama dan umat-umat yang mendahului kita di dalam mengikuti sunnah, di dalam mengikuti dakwah salafiyah, di dalam mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang hamba tersebut dia kokohkan dirinya dan sabar sambil dia menunggu kemenangan, sambil dia menunggu solusi dan jalan keluar daripada Allah Azza wa Jalla, yang namanya akibat dan hasil yang terakhir itu adalah bagi orang-orang yang muttaqin. Hasil yang terbaik, akibat yang terbaik Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sabar, sabar di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, sabar di dalam menghadapi situasi dan lingkungan, di dalam mengamalkan sunnah, sabar daripada celaan manusia, sabar daripada teror, sabar dari segala hal. Dan ingat, ketika kita mengamalkan tersebut, telah terdahulu atau telah mendahului kita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelumnya. Ya. Dan kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, qal wa idza adznaba astaghfar. Apabila seorang hamba itu dia melakukan dosa, hendaklah dia beristighfar, mengucapkan astaghfirullah dan sebagainya. Amma alladzi idza adznaba, adapun orang-orang yang melakukan dosa, apa adapun seseorang yang telah melakukan dosa kemudian dia tidak minta ampun, tidak istighfar kepada Allah, dan bahkan dia menambah daripada dosa-dosa yang dia lakukan, orang yang seperti ini adalah syaqiyun, na'udzubillahi min syaqawa. Orang seperti ini adalah orang yang dikatakan celaka. Kenapa? Karena dia tidak istighfar, tidak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi seorang hamba yang mukmin, seorang hamba Allah yang mukmin, setiap kali muncul daripadanya suatu dosa, hendaklah dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Watubu ila Allah. Ya. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim may yaghfiru dzunuba illa Allah." Adapun mereka-mereka yang telah melakukan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan fahisyah, adapun seseorang atau mereka-mereka yang telah melakukan mengerjakan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, apakah zina, apakah liwat, ya, homoseks sebagai LGBT dan sebagainya, atau perbuatan-perbuatan keji dan mungkar maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, au dhalamu anfusahum, atau mereka adalah orang-orang yang telah mendzalimi jiwa-jiwa mereka tersebut, dan hakikatnya orang-orang yang melakukan dosa sadar atau tidak sadar dia dalam mendzalimi diri pribadinya, dia zalimi dirinya. Maka ketika dia mendzalimi diri tersebut, apa perintah Allah Azza wa Jalla? Dzakarullah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun kepada Allah tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan tadi. Wajrahmakumullah, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang berhak dan tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Tidak ada seorang pun manusia, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mampu untuk mengampuni dosa seseorang. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita, la tazir waziratun wizra ukhra. Ya, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia tersebut kecuali apa yang dia usahakan. Si fulan mengusahakan, fala dengan jalan kepada dia, dosa pada dia. Tidak ada ditimpa kepada yang lain. Rahmatullah. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa mengampuni dosa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Tabaraka wa taala juga mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Dan kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya taubat tersebut Allah peruntukkan terhadap orang-orang yang telah mengerjakan suatu perbuatan dosa atau jelek. Bijahalatin, dikarenakan kebodohan dia. Thumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat. Min qarib, bertobat secepatnya. Secepatnya dia bertobat. Ya, dia bertobat secepatnya. Dan kemudian al-jahalatu, kata Syekh Shalih Fauzan, al-jahalatu laisa ma'naha adamul ilm. Kata-kata jahalah pada ayat ini bukan maknanya adalah dia tidak berilmu. Bukan itu yang dikatakan jahalah. Li'anna al-jahil la yu'akhad. La yu'akhadu. Karena orang yang bodoh, orang yang tidak, yang bodoh, dungu dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban pada dia, tidak dikop oleh Allah Azza wa Jalla. Lakin al-jahala huna, akan tetapi yang dikatakan jahalah di sini adalah diddul ihlim, yaitu lawan daripada bentuk kebijaksanaan. Tidak bijaksana dia. Al-hilmu artinya bijaksana, bijaksana lawannya tidak bijaksana dia. Fakullu man asallah fawa jahilun bima'na naqisul ilm. Maka setiap orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka dia dikatakan bodoh. Fawa jahil, dia katakan bodoh dia dengan makna adalah naqisul ilm, yaitu bijaksananya kurang. Kurang bijaksana. Wa naqisul aqliyah, dan akalnya kurang. Wanakisul insaniyah, dan kemanusiaannya kurang. Wa qad yakunu aliman, dan kadang-kadang bisa saja dia seorang alim, lakinnahu jahilun man min nahiyatil ukhra. Akan tapi dia jahilun min nahiyatil ukhra, dianggap dan dikatakan bodoh dari sisi yang lain. Bisa saja dia seorang alim, berilmu dia, tapi sisi lain dikatakan dia bodoh. Kurang akalnya, kurang bijaksananya, kurang kemanusiaannya, kurang dalam segala hal. Min nahiyatin annahu laisa, min nahiyati annahu laisa indahu hilmun wala thabatun fil umur. Dari sisi lain, dikatakan dia di sisinya, dikatakan bahwasanya tidak ada di sisinya kebijaksanaan dan tidak ada kekokohan, ya, di dalam perkara-perkara dan urusan agama ini. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian setelah itu mereka tobat sesegera mungkin. Min qarib dan apa itu yang dekat. Tobat mereka kepada Allah Azza wa Jalla langsung. Tidak ditunggu oleh mereka, tidak ditunda. Yakni kullama adznabu istaghfaru. Artinya setiap kali dia melakukan dosa-dosa yang dia lakukan, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla dia. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadh dhunub. Tidak ada seorang pun yang terbebas, yang terlepas, yang terjaga, terpelihara daripada dosa-dosa. Hatta seorang alim, hatta seorang ulama tidak akan terlepas dia. Ya, walakin alhamdulillah annallaha fataha baba taubah. Tetapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala membuka kepada kita pintu-pintu taubat. Lailan nahara, siang dan malam, Allah Jalla wa'ala membentangkan tangannya, ya, untuk menerima taubat orang-orang di siang bolong ini, di siang hari. Demikian juga di malam hari, Allah menerima taubat mereka. Ya. Kemudian, fa'alal abdi idha aznaba ayyubadira bitawbah. Seorang hamba, ya, apabila dia melakukan dosa, hendaklah dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadza alamatus syaqa. Akan tetapi apabila dia tidak tobat, tidak minta ampunan, tidak rujuk kepada Allah Azza wa Jal, ini adalah tanda-tanda kecelakaan. Tanda kebinasaan. Assalamualaikum. Nggak, lagi daras nih, lagi taklim. Lagi taklim. Jam mana sih? Lagi taklim di ini di Johor, di Musa, di Surau. Iya lagi taklim. Iya depan orang. Ya kabar. Hari, udah berangkat belum? Hari, udah berangkat. Assalamualaikum. Arif. Assalamualaikum. Sebentar lagi 10 menit lagi lah. Ya. 10 menit lagi. Sebelum sejak. 10 menit lagi. Jam berapa zuhur, Pak? Hampir ya. Satu menit. Ya, kita selesai sedikit. Kemudian kata beliau, wa qad yaqnatu min rahmatillah wa yati syaitan wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Sudah. Masuk ya. Kita apa sedikit. Kadang-kadang orang tersebut bisa dia pesimis. Pesimis daripada bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia pesimis, datanglah setan kepadanya mengatakan, tidak ada bagi engkau tobat. Oh, jemaah. Orang yang larut dalam dunia dosa, na'udzubillah, kadang-kadang setan merayu dia. Memberikan masukan kepada dia. Tidak ada tobat bagi kamu. Timbul rasa pesimisnya. Hadil umur salat. Perkara yang tiga ini, idza mu'tiya syakar, apabila diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki kepada dia bersyukur. Wa idza batul ya sabar. Apabila dia ditimpa musibah dia sabar. Wa idza adzan bastaghfar. Apabila dia berdosa dia melakukan ampun minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya unwanu sa'adah. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan bagi seseorang. Man wufiqa laha nala sa'adah. Barang siapa seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa Ala, apabila diberi bersyukur, apabila dia berusaha di bertobat, apabila timpa musibah dia sabar, tiga ini kalau terdapat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pribadi seorang, maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa man hurima minha, dan barang siapa yang diharamkan daripadanya, au min ba'dihha, atau sebagiannya, fa innahu syaqiyyun, dan dia dikatakan orang yang celaka. Wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita masuk kepada matan yang selanjutnya. Habis salat sambung dia. Sampai sini dulu. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.